لله رب العالمين. Gak tampak pantat. Betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala 'alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian jamaah sholat maghrib masjid Nabawi dalam masjid Al-Furqan, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bapak ibu, malam hari ini kita dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul bersama di masjid ini. Kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi. Kemudian kita lanjutkan, kita niatkan iktikaf ya, di samping thalabul ilmi sampai isyak tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita nanti, bapak ibu. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati suatu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu syar'i, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya karena kita semua di sini kondisinya thalabul ilmi, kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan thalabul ilmi ini, yang dia adalah amal soleh, bapak ibu, mudah-mudahan kelak sebagaimana kita malam hari ini dimudahkan kumpul di sini bersama-sama, mudah-mudahan kelak kita semua dimudahkan kumpul bersama-sama di surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Oke, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, saya kan sudah sering menyampaikan materi di sini. Sering apa buatan? Dalam? Jarang. Oke. Kira-kira yang sudah saya sampaikan materinya itu apa? Tidak ingat. Lupa ini. Oke. Kalau lupa berarti dia dibalik di mana tidak apa-apa. Karena begini bapak ibu, ngapunten. Sifat manusia itu kan kata Allah Ta'ala suka lupa kan. Ya benda, suka lupa, tukang salah. Dan itu semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata. Tiap bani Adam itu tukang salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak bertaubat itu adalah yang orang yang banyak bersalah adalah yang banyak bertaubat. Dan al-insan itu kan manusia ya, disebut al-insan itu karena kathirun nisyan, banyak lupa. Makanya karena banyak lupa itu, agar kita tidak menjadi orang yang rugi, diperintahkan untuk senantiasa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Nah ini mungkin materinya ya memang ya. Pak Fatkur mana Pak Fatkur? Ada? Lu kan gak ada, mengiling nonton. Maksud saya begini, saya kan gak punya ilmu Bapak Ibu gitu. Andaikan ilmu saya itu-itu aja nggih, saleh dhewe kok Pak Fatkur nyuruh saya ngoten lho. Makanya kalau beliau ada itu jenengan nanti nyalakan beliau aja, jangan saya. Sepakat. Kalau enggak sepakat nanti kalau boleh saya ini. Nggih, sepakat mboten? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, ada penyair itu yang mengatakan fala yumillan nagama takarraro la'allahu yahlu idza taqarrara. Artinya apa? Fala yumillannaka, janganlah ngingin. Fala yumillannaka, sekali-kali janganlah membuatmu bosan. Ma taqarrara, perkara yang berulang-ulang. La'allahu yahlu, mudah-mudahan dia menjadi hilu. Apa hilu itu? Halawa. Apa halawa? Mereknya apa? Royco yang Islam itu ya? Dalam bumbu dia pakai halawa di rumah. Halawa itu manis. La'allahu yahlu, mudah-mudahan perkara yang berulang-ulang itu menjadi manis. Idza taqarrara, ketika sudah menancap dalam diri kita. Nggih. Begitu Bapak Ibu. Nah, pembahasan kita malam hari ini tetap kiat bagaimana agar sekeluarga itu berkumpul bersama di surga. Nah, saya sudah menjelaskan dulu ada banyak ayat. Ayat pertama surat apa? Dalam At-Tur. Yang gimana bunyinya? Tuh gak dihafal dulu ya. Dalam At-Tahrim ayat? Oke, ayat berapa? 6. Oke, At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat 6. Bagaimana bunyinya? Tadi Abah sudah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Ini sudah saya jelaskan dulu. Kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Wahai orang-orang beriman, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya Bapak Ibu, yang namanya suami istri itu kan membawa nama dua keluarga besar kan. Kalau memang ingin semuanya itu masuk surga, ya terutama kan suami istri dengan anak-anaknya dulu kan, itu harus berjalan bareng, sejajar, selaras, seirama untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Senantiasa mengingatkan, ngajak kepada kebaikan. Nah, perkara yang kita harus senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam itu kan sangat banyak. Iya, sangat banyak. Cuma saya contohkan 3 dulu. Masih ingat apa itu? Halo. Halo. Jadi bakso. Napa masih ingat Bapak Ibu? Iki sing ditakoki empun sepuh-sepuh padher kuala ditakoki seneng kok mek jenengan tok niki. Ada Pak Ali di sana. Pak Ali, assalamualaikum. Masih muda jenengan nggih? Iya, masih muda beliau. Senior tapi. Nggih. Jadi yang pertama Bapak Ibu, itu masalah syirik ya. Masalah apa? Syirik dan tauhid. Jangan sampai ini sekarang itu banyak lo kesyirikan. Orang enggak ngerti Pak kalau itu syirik, nggih. Orang itu enggak ngerti kalau itu syirik. Nah, ini wanti-wanti, makanya ada yang namanya kitab tauhid itu jangan khatamkan. Kitab tauhid, sini ada kajian kitab tauhid. Ada. Sudah sampai bab mana? Kitabnya pakai kitab nopo? Nggih, Muhammad At-Tamimi sampai bab napa? Di bab 30 itu judul babnya napa? Nggih. Jadi ada perkara Bapak Ibu yang kita itu, ini salah satu contoh syirik. Kita menganggap bahwa itu bukan syirik biasa tapi syirik. Itu babnya datang setelah bab majaa fir riya. Bab penjelasan tentang riya. Setelah itu langsung ada bab ini, babun iradatul insani bi amalihi dunya. Bab apa? Orang melakukan amal soleh tapi tujuannya dunia. Contohnya apa? Aku mau berangkat nang warung, ya. Tak wudu sih, ah cek warungku laris. Itu lo enggak boleh, Pak. Jadi contohnya itu berwudu tujuannya biar warung laris. Ada orang sakit atau misalkan ada ibu-ibu anaknya mau ujian. Cek lulus ujian anakku, aku tak poso ah mulai saiki. Berarti ini itu masuk bagian syirik kecil loh Bapak Ibu nggih. Termasuk orang yang ngabun dan sebanyaklah contohnya. Aku tak ngapalno Quran cah belajar maca Quran sing enak biar jadi imam nang Dubai gajine gede misalnya gitu kan. Itu masuk di sini. Itu bagian daripada syirik. Jenengan baca itu, makanya tadi saya tanya itu sudah sampai bab ini belum? Memang itu bukan syirik akbar, tapi syirik kecil kan? Meskipun syirik kecil, Bapak Ibu itu jauh lebih besar daripada dosa besar. Buktinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia mengatakan begini. La an ahlifa billahi sadiqan ahabbu ilallahi la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Perhatikan, demi Allah kalau aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, nggih, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Jujur tapi musyrik, dusta tapi ahli tauhid. Nggih. Ini nek jenengan disuruh milih aja karo-karo nih, Pak. Tapi kalau misalnya dalam posisi ini lho, paling tidak kita pilih akhafud dararain kan. Apa akhafud dararain? Kemadharatan yang paling ringan. Di sini ada sama-sama dosa. Ada dosa besar berdusta, tapi ada dosa lebih besar syirik. Jenengan jujur tapi musyrik, jenengan bohong tapi ahli tauhid. Milih mana? Kata Abdullah bin Mas'ud, mending aku milih jadi ahli tauhid yang berbohong. Jadi meskipun syirik kecil Bapak Ibu itu lebih besar daripada dosa besar. Makanya tentang masalah riya, siapa dari kita enggak suka dipuji, ya kan? Siapa dari kita yang enggak suka diapresiasi? Siapa dari kita yang enggak suka pas misalnya ngomong ini no Arafah diposting no Facebook agak senggelain? Seneng enggak seperti itu? Ya mungkin banyak orang senang, tapi sebetulnya itu ya enggak bagus gitu kan. Ini perkara riya, ini adalah perkara yang paling ditakutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sahabat-sahabat setingkat Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, Pak. Makanya agar tidak sampai kita itu melakukan kesyirikan, atau kadang-kadang kita itu melakukan kesyirikan tapi kita tidak sadar, itu kan pertama kali biar kita ngerti kan harus belajar dulu mana tauhid mana syirik. Karena kalau kita tidak pernah belajar, gimana kita tahu? Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita belajar ilmu syar'i. Sampai beliau mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar apa tadi? Mencari ilmu itu kewajiban setiap muslim. Justru kalau panjenengan enggak belajar ilmu syar'i malah berdosa, Pak. Wong ini wajib kok. Nggih, begitu. Itu yang pertama. Jadi kita belajar. Yang kedua, kita berdoa. Ya, berdoa. Mungkin kita melakukan kesyirikan, kita enggak sadar. Doanya gimana? Allahumma inni apa? A'udzu bika apa? Minal hammi wal hazan. Iya. atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini perasaan sudah pernah saya sampaikan di sini gitu. Gimana doanya ayo? Doa yang itu masuk dzikir pagi petang Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi masalah syirik kita belajar, jangan sampai suami melakukan kesyirikan, jangan sampai istri melakukan kesyirikan, jangan sampai anak-anak melakukan kesyirikan. Nah zaman sekarang lu suami Pak, dia sebagai tulang punggung keluarga tiba-tiba dipecat, ya kan? Ada banyak biaya ini. Nah jaluk dari siapa? Kalau dia ahli tauhid datang ke masjid berdoa kepada Allah Ta'ala gitu kan? Tapi ini gak tahu ngaji Pak, gak tahu sholat pisan misalkan na'udzubillah. Pasti jalan yang ditempuh pertama kali itu ke Nyi Blorong paling, kalau gak Nyi Roro Kidul gitu. Gimana biar kaya, gimana biar gini gitu kan. Istri juga begitu, kadang-kadang khawatir kok bojone kecantol wong liya, akhirnya dipelet mbek darah haid gitu kan. Itu ada Pak, anak sekarang sekolah enggak tahu, ini banyak cerita bener apa enggak. Katanya pas waktunya ujian itu dicak ngidep nang kuburan tayo opo gitu. Nggih ta? Bener ta ini? Mbek gurune atau mungkin pensiun itu diwiriti cek mlaku dhewe pas ujian. Nggih ta? Benar seperti itu atau ini berita hoax? Halo, hoax ya? Hoax? Ada nih? Oh gitu nih? Oh gitu, untuk di wiriti? Gitu. Berarti ini benar berarti ya? Berarti itu kesyirikan dulu. Oke, okay. Dulu Pak, zaman saya pas masih awal-awal belajar komputer itu kan ada DOS yang pakai apa, pakai harddisk begini besar, harddisk kecil ya, disket itu ya, kok harddisk disket itu kan ngapal no ya Allah, komputer benci angin ngapal itu kontrol apa gitu. Itu permainan kita Pak dulu teman-teman, itu kan ada di disket itu program. Kalau misalkan lahirnya tanggal 11 bulan ini, itu nanti ciri-cirinya begini, jodohnya begini, masa depannya begini-begini gitu. Itu senang dulu itu. Tapi subhanallah itu anda boleh, itu kan sama dengan apa? Ramalan. Kalau dia mengatakan lo itu lo ramalan toh, kan buat mainan. Masa mainan dengan perkara-perkara yang syirik, iya kan? Jadi jangan diremehkan kayak begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya juga ada itu disebutkan dalam kitab tauhid ya. Hadisnya itu diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu berada di Hudaybiyah ya. Berada di Hudaybiyah tadi malam hujan, beliau dan para sahabat sekarang sholat subuh. Habis sholat subuh itu langsung beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Subuh ini kata Allah Ta'ala ada di antara hambaku itu yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Mu'min dan kafir. Fa'amal ladhi qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Adapun yang mengatakan mutirna, kita mendapat hujan, bifadlillah wa rahmati, karena keutamaan dan rahmat Allah, fadhalika mu'minun bi, maka itulah yang beriman kepadaku Allah, wa kafirun bil kaukab, dan kafir kepada bintang. Wa amma alladhi qala, adapun yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kita mendapat hujan ini karena bintang ini dan itu. Pernah dengar hadisnya enggak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka dia kafir kepadaku Allah dan beriman kepada bintang. Nah, itu Pak. Jadi ini kadang-kadang kesyirikan itu masuk kita enggak ngerti gitu. Ya contohnya juga kadang-kadang kalau salah pembelajaran anak itu Pak, takut dan zikir salat malam karena diperintah gurunya. Enggak ada perintah guru enggak dilakoni gitu. Jadi hati-hati ini ingatkan juga. Sholat itu bukan gawe guru. Nggih. Jenengan tahu enggak? Riya itu bukan semuanya syirik kecil loh Bapak Ibu. Riya itu tidak semuanya syirik kecil, tapi ada riya syirik akbar, ada riya syirik asghar. Jenengan tahu bedanya? Halo. Tahu bedanya, Pak? Bu. Belum. Enggak mungkin ada yang tahu jawab, boleh pulang kok enggak apa-apa. Oke, jadi riya itu ada yang syirik akbar, ada yang syirik asghar. Perbedaannya itu pada niat, Pak. Kalau syirik asghar itu niat awalnya untuk Allah Ta'ala kemudian berubah. Kalau syirik riya yang syirik akbar, sejak awal niatnya itu untuk selain Allah Ta'ala. Misalkan ada murid di masjid, capek gitu kan, atau malas sekolah turu gitu kan, digoleh guru nang masjid. Barang ketahuan gurunya masuk, langsung boro-boro seakan-akan sholat duha. Nggih. Itu berarti sholat duha iki sapa? Gawe guru ini berarti sholat itu buat gurunya, bukan buat Allah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ini berarti riya syirik akbar loh, Pak. Jadi jangan dikira semua riya itu syirik asghar, boten. Nah, contoh yang syirik asghar gimana? Syirik asghar itu Bapak Ibu, itu awalnya untuk Allah Ta'ala, tapi kemudian berubah di tengah jalan sampai selesai. Misalkan ada orang niat sholat apakah duha, tahiyatul masjid, ya misalkan di masjid niat sholat gitu, tiba-tiba kemudian kok mendengar suara gurunya misalnya. Dia rakaat pertama untuk Allah Ta'ala, rakaat kedua barang mendengar suara gurunya sing biasai baca kulhu, akhirnya baca Al-Baqarah padahal guru ngapal. Nah, ini kalau terus berlanjut sampai salam, ini riya yang syirik asghar. Batal, dibatal. Karena sholat itu mulai takbiratul ihram sampai salam satu kesatuan, Pak. Satu kesatuan. Lah, terus bagaimana Ustaz kalau misalkan ada setan? Itu kan ada setan khusus ya yang ganggu orang sholat, itu namanya khinzib kan ya. Namanya siapa? Di sini ada bernama khinzib? Kalau enggak ada ini. Jadi itu setan khusus ganggu orang sholat namanya khinzib atau khonzam. Kalau panjenengan sholat enggak bisa khusyuk, ono ae. Gek mulai takbiratul ihram langsung ingat ini, ingat itu, padahal mau lali kabeh, no sholat gehiling kabeh, itu ya pegawai khinzib kan begitu. Caranya gimana? Sesuai hadis Utsman bin Abil As, jauh-jauh dari Thaif datang ke Madinah ketemu Nabi karena dia enggak bisa khusyuk sholatnya gara-gara khinzib ini. Disuruh meludah ke kiri 3 kali dalam sholat loh, Pak. Sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tuk, kecil-kecil aja ke sini, jangan banyak-banyak nanti. Sing gak ora ngaji nyampleng, sing gak tau ngaji nyampleng sampean dikira ngidoni dae gitu. Makanya pentingnya ilmu itu di situ. Ya, setan khinzib. Nah, kalau misalkan ketika datang setan khinzib, iku lho guru untuk dawakno salatmu, apikno salatmu misale, langsung kita enggak mengikuti tapi kembalikan niat awal. Bagaimana hukumnya? Nah, ini masuk pada firman Allah Ta'ala pada akhir surat An-Nazi'at. Gimana? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang khafa takut maqama rabbihi, maqam kedudukan keberadaan Rabb-nya, kemudian menahan diri mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat dia kembali. Jadi ada sebersit mau riya tapi enggak jadi, itu berarti sholatnya tetap sah. Dan inilah yang dipuji Allah Ta'ala pada ayat surat An-Nazi'at tadi Bapak Ibu. Jadi pertama kali itu masalah syirik. Wati-wati, hati-hati pak. Jadi ajarkan kepada anak-anak panjenengan. Kadang-kadang yang meskipun sekolah di sekolah Islam itu, kalau orang tua gak pernah mengikuti, itu kadang-kadang anak juga salah pergaulan juga. Okay? Salah pergaulan juga. Jadi intinya orang tua itu berkewajiban pak mengajarkan tiga landasan utama. Apa tiga landasan utama? Kan ada apa kitab Al-Usulul Tsalatsah itu. Jadi ilmu hakiki itu adalah ilmu yang nanti ditanyakan kepada masing-masing kita di alam kubur. Man rabbuka, siapa rohmu? Madinuka, apa agamamu? Wa man hadzal rajulul ladzi ursila ilaihi, sapa orang yang diutus kepadamu? Ini harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Allah, Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kemudian berpasrah bongkok anak oleh guru, okay? Orang tua juga punya kewajiban gitu loh. Begitu Bapak Ibu. Jadi pertama kali adalah masalah syirik, yang kedua masalah masalah sholat. Ini sudah saya sampaikan kan? Sudah ini. Halo? Belum. Oh, ini belum bener ya. Jangan belum baik. Oke, jadi yang kedua masalah sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu kan ngendikan seperti ini ya. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin, perintahkan anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Berarti maknanya kalau belum itu jangan diperintah. Sakarep dhewe cek melu-melu dhewe tulinan dhewe, tapi intinya ya agamanya anak itu adalah agama orang tua, Pak. Kadang-kadang anak kecil itu loh lihat orang tuanya sholat, melu sholat, ya kan? Meskipun kadang-kadang numpai bapak, ya kan? Meskipun kadang-kadang kemudian main sendiri, tapi intinya melihat apa yang dilakukan orang tua. Tapi kalau belum umur 7 tahun, jangan diperintah. Baru ketika umur 7 tahun, perintahkan. Ya? Nah, Nabi melanjutkan, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sini, pukul mereka. Ketika tidak mau sholat saat berumur 10 tahun. Tetapi mukulnya di sini Bapak Ibu itu mukul untuk mendisiplinkan, bukan untuk menyiksa. Jadi mukulnya itu ya untuk memberikan pokoknya arek itu takut gitu aja. Ono sebagian orang mukul mbek linggis ya mati. Barang mati nyalano hadise ya. Gitu. Antara 7 sampai 10 tahun ada berapa tahun? 3 tahun. Andaikan 1 tahun itu 360 hari. 360 kali 3 ada berapa? 1080. Ini sudah sampaikan loh di sini. Ini gak salah ya. 1080 dikali 5 kali waktu sholat ada berapa? Ya? 5400. Jadi selama 5400 kali Bapak Ibu jenengan itu nyuruh sholat, ayo nak sholat, tidak pakai bentak, tidak pakai jewer, tidak pakai jiwit, tidak pakai jambak, ya itu otomatis anak itu sholat dewe Pak. Ya. Sampai orang Arab lu bilang begini, hatal himar ya akhi. Tahu himar? Kenapa himar nih? Keledai. Hatta al-himar ya akhi, sampai keledai hei saudaraku. Lau qulta lahu kulla yawmin khamsa marrat salli salli sayusalli huwa. Keledai, kalau anda katakan kepadanya sehari, setiap hari itu 5 kali sholat, akan sholat. Itu keledai itu. Apalagi kalau itu namanya manusia. Berarti Bapak Ibu gak punten kalau banyak di antara anak-anak remaja males sholat, padahal sudah di bangku kuliah misalnya, atau mungkin sampai SMA misalnya masih males sholat, itu berarti dulu ada yang salah. Gimana solusinya? Ya istighfar sing banyak-banyak dan doa kepada Allah Ta'ala semoga anaknya dikasih hidangan. Kasih apa? Kasih hidayah. Jadi masalah sholat Bapak Ibu, masalah sholat. Jadi sholat ini ya satu-satunya perkara yang tidak pernah gugur kewajibannya ya. Kecuali dua kondisi, pertama mati, kedua gendeng. Ya. Kalau jenengan belum mati, belum gendeng, sholat itu tetap wajib. Bahkan dalam kondisi perang pun itu ada sholat yang namanya sholat khauf. Sholat khauf. Farijalan aurubana, kan begitu. Farijalan, maka dengan berjalan kaki, aurubana atau dengan naik kendaraan, mau naik tril, mau naik tank, mau naik pesawat, dalam kondisi ini ada sholat khauf gitu. Ya. Dan jenengan lupa dulu tidak sholat misalnya, lupa tidak sholat karena kesibukan, lupa nggak sengaja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya sholatan au ghafila anha, dalam riwayat Muslim, barang siapa lupa sholat atau lalai sampai nggak sholat. Ya, man nasiya sholatan au ghafila anha fal yusolliha mata dzakaroha. Hendaknya segera mengerjakan sholat ketika ingat. La kafarata lahu illa dzalik, tidak ada kafarat baginya kecuali itu. Yo, aku biyen tahu eling, yo tahu eling. Aku biyen sekarang eling, aku biyen tahu gak sholat yo, bukan gak sholat. Aku biyen lali durung sholat misalnya. Sekarang kerjakan. Meskipun waktu dilarang iya, karena waktu yang kita dilarang sholat itu, yang dilarang sholat apa Pak? Yang dilarang itu sholat sunnah mutlak. Kenapa sholat sunnah mutlak? Oh, ini kan fikih. Jadi sholat sunnah itu ada yang zawatul asbab, ono sebabe jenengan masuk masjid kan diperintahkan sholat dua rakaat. Sholat nopo niku? Tahiyatul masjid. Ada sebabnya. Nah, ini enggak ada batasan waktu. Jenengan masuk masjid jam 5 itu ada keharusan diperintahkan sholat dua rakaat meskipun waktunya waktu yang dilarang lho nggih, karena ada sebabnya. Atau jenengan keluar terus berwudu, kan ada disunahkan sholat dua rakaat wudu itu kan. Inilah yang menyebabkan Bilal itu orang yang masih hidup tapi terompai sudah di surga kan Bapak Ibu nggih. Gara-gara jaga wudu, dan setiap berwudu dia mengharuskan dirinya sholat berapa rakaat? 8. Dalam 8 apa 2? Merasa Allah 8 loro yang dilakoni. Ya insyaallah mudah-mudahan segera melakukan ya Bapak Ibu. Gitu nggih. Ini masalah sholat. Jadi kalau orang yang mengerjakannya saja itu mendapatkan wail, maka bagaimana yang meninggalkan sholat? Kan Allah mengatakan fawailul lil musallin, kebinasaan, jahanam, neraka bagi orang-orang yang sholat kok bisa, sholat kok malah mendapatkan jahanam. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sahun pada sholatnya. Sahun itu kan sahwi. Sudah sahwi itu apa sih? Lupa. Jadi lalai Pak. Nah lalai di sini ini ada lalai lahiriah, ada lalai maknawiyah. Lalai lahiriah itu sejak awal itu ya, lalai lahiriah wis apa ya, wudunya gak bener ya, wudunya gak benar. Tahu orang kadang-kadang wudu sirinya gak kena, kadang-kadang wudu itu tumitnya tidak kena. Padahal Nabi itu pernah melihat orang sudah selesai berwudu dan sholat, wa fi qadamihi, pada tumitnya qadrud dhufri, sebesar kuku, lam yusibhul ma, belum terkena air. Apa disuruh Nabi orang itu? Suruh wudu lagi dan sholat lagi. Pernah pada suatu ketika dalam perjalanan itu Bapak Ibu, karena buru-buru sahabat ya, belum sholat asar, mau habis waktunya mau maghrib. Ketika ada tempat air, mereka pokoknya buru-buru seperti wudhu gitu. Nah, mereka gak melihat bahwa kakinya ini gak sempurna membasuhnya. Langsung Nabi nyuruh orang untuk mengucapkan, mengumumkan wailun lil aqabi minan nar. Artinya apa? Kecelakaan bagi tumit yang tidak terbasuh air dengan masuk neraka. Ini hati-hati masalah. Ini lalai secara lahiriah. Nggih. Lalu cara lainnya juga menunda-nunda waktunya tanpa udzur sampai waktunya habis. Nah, ini lalai lahiriah. Adapun lalai maknawiyah Bapak Ibu, dia ketika sholat itu tidak berjihad. Gimana? Allahu Akbar. Kan langsung datang khinzib kan? Ya. Khinzib itu nak ngoni hotel Fafe lo. Ono-ono anu anak nginep sehari mek 50.000 misalnya gitu. Promo-promo. Loh, itu akhirnya berdialog dengan dirinya, Pak. Sampai salah. Gitu. Nah, pintere setan gitu, habis selesai salat dibuat lupa lagi gitu. Makanya Imam Abu Hanifah itu pernah didatangi orang tanya barang hilang. Ya pas sholat lo pikiran nih. Setelah 3 hari balik mari ketemu. Ya karena apa ya? Karena setan itu pasti goda di situ. Cuma na'udzubillah, bilan-bilani barang hilang sholat tidak karuan kan begitu Bapak Ibu. Yang kedua masalah sholat. Jadi wanti-wanti jangan sampai Pak kita itu melalaikan sholat. Pertama kali itu yang akan ditanya itu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Perkara yang pertama kali dihisab Allah pada hari kiamat masalah sholat. Mudah-mudahan sampai saking pentingnya sholat itu Nabi Ibrahim doanya gimana? Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Iya kan? Nabi Ibrahim padahal Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimash sholati, orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku, ya Allah Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkan doaku. Sholat. Masalah sholat. Yang ketiga masalah harta, Pak. Masalah makanan. Masalah makanan. Jadi jangan sampai kita datang ke rumah itu membawa makanan yang haram, membawa hasil pekerjaan yang haram. Na'udzubillah, Pak. Inilah sumber segala penyakit. Anak gak karu-karuan, anak gak berbakti, sudah jadi masalah banyak gara-gara makanan haram. Yeah. Makanya para ibu itu perhatikan Bu, nyambut gawe ini suami panjenengan itu halal apa buruk. Engko berawati jam itu nang kono turu. Ya. Banyak lho Pak orang itu enggak profesional bujuke nyambut gawe ini. Tukang misalnya gampangane tukang ya. Tukang itu mestinya berangkat jam berapa kalau ndak dorongan? Halo, jam kerjanya tukang jam berapa? Jam 8, pulang jam 4. Itu dia tuh full gitu kan kerjain. Apa ditinggal kelewas-kelewas ngerokok di sik santai baru mlaku meneh apa jagoan mbek kancane gitu. Iya. Gajinya tukang itu sehari berapa sih, Pak? Hah? 150. Itu arti nyolong ya lo sebetulnya. Bukan nyolong semen nyolong, tapi nyolong waktu, nyolong tenaga itu. Ya Allah, mana digomol, apa gak haram kabeh? Mana gak sholat bisa? Padahal bangun masjid loh, Pak. Maka ini gak barokah. Ini si tukang-tukang ini loh, ini no. Gak ada gitu kan di sini, mantan semua paling. Ya, jadi gitu Bapak Ibu, ya Allah. Wis nek donya melarat, no akhirat neraka kalau tambah ndak enak. Mending wong kafir ora enak di donya ya kan. Masa dikekeng nek neraka. Nah iki loh, ngakune Islam gak sholat. Padahal panjenengan tahu, Pak, orang sok masih sholat itu pun masuk neraka. Makanya pada hadis, panjang hadisnya, intinya itu tentang masalah syafaat. Orang itu kan ketika setelah Allah Ta'ala memasukkan, masing-masing sudah masuk ke surga, masing-masing sudah masuk ke neraka. Sudah gak ada lagi. Jembatan Shirath sudah diangkat. Nah itu lama, Pak. Akhirnya baraku selama bernikmat-nikmat di surga gitu diiling nombi Allah loh. Aku binti kancang ini rek. Tak boleh aneh cabian barang-barang sholat nongoni Masjid Al-Furqan gitu kan. Digolehi nak semua ruangan surga kok gak ada. Ketemunya nak neraka gitu. Nah, kok bisa ketemu di neraka, Pak? Karena Allah mengharamkan neraka memakan anggota wudhu, memakan anggota sujud. Jadi ini enggak dimakan ini sama api neraka, enggak dimakan sehingga bisa dikenali gitu. Dan yang enggak salat, enggak kenal pasti jadi areng paling ya. Gitu Pak. Jadi naudzubillah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam surganya Bapak Ibu tanpa azab, tanpa hisab. Ini bolak-balik penuh bentak apa tiap bulan lho. At-tahrimat 6 mega mari-mari. Kapan aku lu bi atur 21? Iya, nggih Pak nggih. Jenuh belum. Ya tapi tidak apa-apa kan, ya, untuk mengingat fala yumillan nakama takarrara la'allahu yahlu idza takarrara. Andaikan panjenengan sudah apal kecepal baru ingatkan saya, Ustaz, sudah ini yang lainnya gitu loh, nggih. Gitu. Masalah haram halal Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersama Hasan umur 2 tahun, Pak. Lagi merapikan kurma sodakoh, kurma zakat fitrah. Nah, Nabi Muhammad ahlul bait itu kan haram untuk apa? Makan sodakoh kan. Tiba-tiba Hasan kecil ini ketok kurma diumpul, Pak. Peluk begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seorang nabi, Pak, bukan sembarangan dengan barang haram. Dan seperti kita, kapopo kecil kok gede ngerti dhewe. Atau walah kurma si jue kok masuk putune nabi mlebu neraka gara-gara kurma si tok. Endang. Langsung nabi mengatakan kih kih. Apa? Lepen-lepen, muntahkan. Ala ta'lam anna la na'kulu shadaqah? Kamu enggak ngerti tanah kalau kita enggak boleh makan sedekah. Jenengan Pak kalau tahu anaknya pipis sembarangan ya, kokono, enggak dicewoi, itu jangan sembarangan loh. Pipis sembarangan itu penyebab azab kubur. Panjenengan pernah enggak orang nok tol atau di terminal buka pintu kiri bescur nak bani pernah? Ya mungkin lebih waktu ini ben pas meyo dibarno wae. Sampai tuwek dadi koyo ngono. Ya apa enggak? Saya dulu pernah pas dari di Jakarta dulu pas kuliah dari Jalan Salimba itu melewati Hotel Sentral, Pak, Jalan Pramuka Jaya, Pramuka Sari saya lupa. Itu ngimami sholat maghrib. Ya mungkin ya orang Betawi ya, ya belajar gitu terus enggak diupdate. Ida jul jilatin ardu jiljala gitu. Itu maksudnya ya didikan kecil itu enggak semuanya benar. Nah, kebanyakan kita-kita itu kan dulu kan sekolah di sekolah SD kan. Gurunya ya begitu. Dan guru SD itu enggak pernah ngupdate tak biasa. Ilmu nang ngono wae. Dikono are-are gitu terus. Gitu sing muridnya enggak ngupdate pisan gitu loh. Itu diupdate, Pak. Ya, wong Nabi siapa Muhammad saja disuruh mengucapkan Rabbi zidni ilma. Ya. Itu perintah untuk update ilmu. Masalah yang haram Pak, hati-hati Pak. Jadi ada hadis yang lain nih tentang orang haji Pak. Jadi Allah Ta'ala itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begini mengatakan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Hadisnya sahih Bukhari Muslim dan ada di hadis Arba'in Nawawi. Inna Allah Ta'ala Tayyibun, Allah Ta'ala itu maha baik. La yakbalu illa Tayyibah, gak menerima kecuali yang baik. Baik. Wa inna Allah Amaral mu'minina bima amarabihil mursalin, dan perintah Allah kepada orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada para Rasul. Intinya meskipun Rasul itu disuruh makan yang halal, Pak, bukannya perintah ini kepada orang beriman kok Rasulullah gak apa-apa Rasul sampean soalnya Rasul boleh makan haram enggak boleh. Nah, setelah itu tsumma dzakara rajula yutilus safar. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang yang safarnya lama. Padahal musafir itu kan doanya mustajab mboten? Mustajab. Yutilus safar as'atha albar, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Ya mundu ya dai ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabb. Itu tafsiran para ulama adalah orang yang lagi wukuf di Arafah. as rambutnya kusut pak, jenengan pas ihram boleh tak nak pakai pomade gitu, boleh potong rambut, boleh nang salon, tak boleh. Jenengan pas pakai ihram begini, boleh pak di laundry di setrika ngono bajune, digawe apa pewangi itu boleh? Tak boleh, makanya rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Padahal kusut tubuh penuh dengan debu kondisi hina itu termasuk yang menjadikan doa mustajab. Makanya ketika sholat istisqa, jalur hujan itu kan disuruh pakai pakaian-pakaian sederhana kan, pakaian-pakaian gembel kan, iya kan? Mungkin nih kata sholat istisqa masalahnya, iya. Itu istisqa. Terus angkat tangan pak, angkat tangan itu kan ada hadisnya. Allah itu malu kan kalau hamba itu gak dikasih apa-apa, dikasih nol kan Allah itu malu kan. Ya ini sudah angkat tangan, sudah panggil ya Rabbi tiga kali. Biasanya Allah kalau dipanggil ya Rabbi tiga kali pasti dikabulkan. Terus kondisi musafir ya, kondisi ibadah pisan, terus di tanah suci pak. Jadi tanah haram loh Arafah itu ya kan. Makanya panjenengan kalau pas di Arafah itu perhatikan ada batasnya itu. Wukuf pas ke tanah halal loh ya mulai gak diterima haji ini. Tapi oleh sertifikat haji gak apa-apa wis gitu kan. Nah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun merengek-rengek tadi itu wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrubuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah mengabulkan doa maupun ibadah-ibadahnya. Jadi orang yang makan haram itu pak, itu jelas tidak diterima amal ibadahnya. Makanya ada ulama mengatakan idza ta'abbada syabu, jika ada pemuda yang rajin ibadah, yang bulu iblis, iblis berkata kepada anak buahnya, "Udzuru min ayna mak'amu?" Deloken se, deiku panganane yo apa, kata iblis. "Fa in kana mak'amu mak'amasu," kalau makanannya itu makanan yang buruk, haram, riba, segala macam, nyolong, menzalimi orang, dicuri ya. Kalau memang makanannya makanan yang haram, sama di sana. Belum gitu. Besok ya isa lagi ya. Iya. Saya mana tadi? Makanya gimana? Nah, jadi iblis tadi itu, bismillah, ngetik dulu. Iblis itu pak, ketika ada orang ahli ibadah, kok malah telus? Ya, iblis itu kalau ada orang ahli ibadah, dia berkata kepada tentaranya, "Unzuru min aina mat'amu." Lihatlah dia itu makanannya apa. Makanya kita perhatikan makanan kita, pak. Termasuk orang yang memberi kita makanan itu wangi piye, gitu kan? Fa in kana mat'amuhu mat'amasu, kalau makanannya itu makanan yang buruk, yang haram, apa kata iblis? Da'uhu barang cuci rambu. Da'uhu yajtahidu wa yat'ab. Biarkan dia bersungguh-sungguh, biarkan dia itu mempercapek dirinya ibadah. Faqad kafakum nafsahu, karena kalian sudah diwakili dirinya sendiri. Maksudnya enggak usah diganggu celaka bagi roh, celaka kan celaka deh gitu. Makanya kalau jenengan bisa sholat khusyuk, pak, seudzon. Kira-kira sih tak pangan halal kok enggak ya kok setan kok sing ganggu gitu. Loh serius ini. Kita dulu pak, jadi gak ada teh. Bismillah. Ada cerita untuk mengakhiri pertemuan malam hari ini. Ada teman itu dia ngomong, saya itu gak pernah bisa sholat khusyuk, susah. Kan memang susah pak khusyuk itu kan, karena menggabungkan apa tiga perkara kan. Jadi khusyuk itu yang namanya khusyuk itu menggabungkan gerakan tubuh, gerakan lisan. Makanya kalau sholat itu kan gak boleh jenengan itu. Ya kecuali belum sikat gigi baru, biar gak mati temannya kan. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, karena para malaikat itu juga terganggu sebagaimana terganggunya bani Adam. Makanya kan gak boleh kan habis makan apa bengkuang atau salak itu ke masjid itu. Iya, dalam tempe, jengkol, brambang, basol, sama sum, bawang putih, kan gak boleh pak. pete, ya. Kalau itu ganggu enggak boleh. Ya dikiaskan dengan ini bau badan juga. Ah gitu. Enggak boleh ke masjid. Fala yaqrabanna masjidana, kata Nabi, jangan mendekati masjid kami gitu. Apa tadi? Jadi gerakan tubuh, gerakan lisan sama menghadirkan hati. Nah, ini yang susah. Itu namanya khusyuk. Nah, itu mulai takbiratul ihram sampai salam. Jadi jenengan itu fokus kepada apa yang jenengan baca dalam sholat, otomatis kan harus tahu artinya kan, ya. Nah itu jenengan ucapkan itu seakan-akan Allah itu di hadapan jenengan, Pak. Ya contohnya jenengan ini orang banyak tidak ngerti. Ketika kita baca Al-Fatihah, Allah itu jawab loh. Jadi dalil bahwa Bismillah bukan termasuk ayat pertama Al-Fatihah, ya nggak termasuk. Jadi dalam hadis qudsi itu, kalau hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau kita mengucapkan arrahmanir rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hadisnya sahih, hambaku mengagungkanku. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, Allah menjawab majadani abdi. Kalau kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab apa? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta, gitu, Pak. Sampai walad dhalina. Jadi, teman saya bilang aku biasanya khusyuk itu susah gitu. Nah, pada suatu ketika kok bisa khusyuk, enak, ono gangguan, gak eling apa-apa. Mulai takbiratul ihram sampai salam gitu. Aduh, apa ya waktu ngaren ya? Dipikir-pikir, walah, guru wudu Pak salat iki. Pangane setan gak ganggu, ngerti lah kok diganggu ngerasa salat kan begitu kan? Karena miftahus salati at-tuhur, kunci salat itu bersuci. Ini sampun tak mari-mari nanti. Banyak pertanyaan, betul Ustaz ini? Sudah kebablasan. Jadi begitu Bapak Ibu, barakallahu fikum. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala Bapak Ibu. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan saya mohon dimaafkan. Jadi saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.